pemungkas ditokakan bayi buai dan iya dengan kesun kesun kesun kago mas hanto nok dewi yo sinarangan lelangan ada matur kesun kago kabeh ya bu ditarik di peratak peruntuk ah ayah geyek ikat ikat goyang mana ikat engkong topan ibu besar engkong bayi di tokaknya bu iya si terakhir di sejuki ketemu karo bebaturan si kenal kira karuan diumpulakan tresna gumerlap ning dada yang tresna wis mlebu secerone kalepu ora pilih bulu yen awan kebaya yen bengi keimpi turu ora lali lanjut maninyo ditokakan ibu ipa bapak sahur ayo gabung matur kari selagu maninyo aja dituker kari robol robol ditokak sing abang kesuwun bos lelangan ada kang uca kanggo keluarga besar ibu Waida ibu ipa bapak sahur dewek sing paling ganteng sareng nok dewi sing paling ayu dong dong dujung icuna duh hujan gandulan ing ati sing teh sayang sing teh hujan awan kelawan bengi sepira larane sepira plenake yen ora kelakon aduh ku wayang teman sun remuk ajure sun ketua open yo ai kape bayi ibu Waida ibu Waida mas Hanto nok dewi bu kesun ibu besan ibu ima bapak sahuri yang senggol maning kang nok titi mas Hanto mas Wastori kang ya bapak tok itu nok seri mas Sarifin kesun kesun aja bosen bayi bareng lelanan ada gantulane ngati sing teh sayang sing teh pucet awan kelawan bengi sejeki ketemu karo bebaturan kenal anyaran pikira karuan impulaken tresna gumerlap ning dada yang tresna wis mlebu secerone kalbu ora pilih bulu yen awan kebaya bengi ke impian.